habiskan setiap waktu berdua bersamamu. Namun kini kau telah menghilang, goreskan luka terdalam. Oh, tak pernah ku sangka kan begini adanya. Pergilah pergi, ku tak ingin kau di sini. Cinta sebenarnya, oh ternyata ku salah, kau bukanlah segalanya. Pergilah pergi, ku tak ingin kau di sini. Jangan lagi kau coba tuh kembali. Pergi.